kau bicara, setan logika, sedikit keras kepala, dasar betina. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu, kamu bukan cinta uangmu, aku puja selalu setiap ada waktu. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu, sungguh perlu kamu. Poin 6, kalau nona berjalan rembulan pun padam.